الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Karena kita merajaah tadi sekilas tentang 10 nama yang telah kita ambil pada pembahasan yang lalu. Sekarang kita masuk pada nama yang ke-11, yaitu Al-Barru. Dalilnya qala Allah Ta'ala, inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barru rahim. Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barru rahim. Ini berhubungan dengan pernyataan siapa? Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di surat At-Tur. Indak ya Ahmad. Nah, berhubungan dengan ahlul jannah. Tatkala mereka na'am ditanya di antara amalan-amalan mereka dulu ketika di dunia, ikhwanifillah, sehingga mereka mendapatkan anugerah berupa surga yang penuh dengan kenikmatan, yaitu inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barur rahim. Sungguhnya dulu, nah, sebelum ini, yaitu ketika kami masih di dunia, kami senantiasa berdoa innahu huwal barur rahim. Sungguhnya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah Al-Barru Ar-Rahim. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta, nah, ketika masih di dunia, ini merupakan sifat ahli jannah. Karena memang kita diperintahkan, bahkan diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri untuk apa? Berdoa. Maka berbanyak doa. Nah, berbanyak doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepada-Ku, minta, astajib lakum, Aku akan mengabulkan. Bahkan diancam orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau berdoa. Nah, baik. Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikabulkan. Maka ini peluang yang jangan kita sia-siakan. Nah. Qala wa hadits Aisyah radhiyallahu anha annaha qara'at hadhihi al-ayah. Famanna Allah 'alaina wa waqana 'adhab as-samum. Inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barur rahim. Naam. Dalilnya hadis Aisyah, bahwasanya beliau membaca ayat ini, yaitu ayat yang ke-27 dan 28 dari surat At-Tur. Faqalat, kemudian beliau mengatakan, Allahumma munna 'alaina wa qina 'adzabas-samum. Baik. Allahumma munna 'alaina wa qina 'adzabas-samum. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami. Naam. Dan lindungilah kami dari azab neraka yang begitu panas. Naam. Allahumma munna 'alaina wa qina 'adzabas-samum. Beliau mengambil istinbat dari apa? Dari ayat famanallahu 'alaina wa waqana 'adzabas-samum. Kemudian berdoa meminta agar apa? Diberi anugerah dengan surga dan kenikmatan, dan agar dilindungi dari azab yang naam panas. Innaka antal barur rahim. Kemudian naam beliau bertawassul dengan menyebut nama di antara nama-nama Allah. Innaka antal barur rahim. Sungguhnya Engkau ya Allah adalah al-barru ar-rahim. Qila lil a'mash fis salah, qala na'am. dikatakan kepada A'mas, nah, mengatakannya di dalam sholat, qala na'am, beliau mengatakan iya. Maksudnya bahwasannya doa ini dibaca ketika sholat. Na'am yaitu ketika membaca na'am ayat tersebut dan apa berdoa. Sebagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam khanifina, beliau ketika melewati ayat yang padanya adab, ayat yang padanya menceritakan tentang adab, beliau berhenti minta perlindungan. Ketika melewati ayat yang di situ ada penyebutan nikmat, berhenti minta agar dianugerahi nikmat. Dan ini contoh praktik dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika membaca ayat ini, akhanifillah berhenti di ayat ke-28, kemudian berdoa, Allahumma munna alayna wa qina adzabas samum, innaka antal barur rahim. Cuman, nah, peradaban yang seperti ini, akhanifillah, nah, pada sholat-sholat yang apa, sholat sunnah. Nah, sebagian ulama mengkhususkan sholat malam, baik pada qiyamul lail, karena memang pada qiyamul lail nam sunnahnya untuk memperpanjang bacaan, memperpanjang seseorang berdiri. Rawahu Ibnu Abi Hatim fi tafsirihi bi sanadin sahih wa dzakara Ibnu Katsir fi tafsirih. Nah, dan ini faedah contoh ketika kita ingin apa berdoa nam sesuai dengan ayat yang kita baca. Pembahasan berikutnya, makna dari nama Al-Barr. Maknahu huwal latifu bi'ibadih wal muhsin ilaihim, yaitu zat yang maha lembut terhadap hamba-hambanya dan zat yang senantiasa berbuat kebaikan kepada mereka. Al-muslih li ahwalihim, dan yang memperbaiki keadaan-keadaan mereka. Ahida bi rizqihi wa karamihi subhana, yang Allah menjanjikan kepada mereka dengan rizki dan kepemurahannya subhanahu wa ta'ala. Taib. Yang kemudian secara singkatnya khonifilah al-bab, yaitu zat yang maha baik terhadap hamba-hambanya dengan kelembutan dan kebaikan yang diberikan kepada hamba-hambanya. Ini al-barru. Nama berikutnya al-basir. Dan ini banyak telah kita lewati. Qala Allah Ta'ala wa huwa as-sami'ul basir wa ghairuha. Ayat banyak yang menyebutkan tentang nama Allah Al-Basir. Naam. Ada pun dalil dari as-sunnah, di antaranya hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum. Di sini harakatnya fathahnya di hamzah. Ya ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum, innakum la tad'una asamma wala ghaiban, walakin tad'una sami'an basira. Baik sekalian manusia, berlemah lembutlah kepada diri-diri kalian sendiri. Karena sebab wurudnya hadis ikhwan fillah, yaitu datangnya hadis ini tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati sebagian para sahabat mengeraskan dalam doa mereka. Nah, mengeraskan. Maka ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jangan apa berlebih-lebihan. Berlemah lembutlah kepada diri-diri kalian sendiri. Innakum la tad'una asam wala ghaiban. Sebab sesungguhnya kalian itu tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli, tidak pula kepada zat yang ghaib, yang tidak hadir, yang tidak menyaksikan kalian maksudnya. Walakin tad'una samian basira, akan tetapi kalian sedang berdoa meminta kepada Zat yang Maha Mendengar dan Maha Melihat, sehingga tidak perlu teriak-teriak. Berdoa tidak perlu teriak-teriak. Berzikir tidak perlu teriak-teriak. Kenapa? Karena Zat yang kita seru, Zat yang kita minta, Zat yang Maha Mendengar dan Maha Melihat. Ini maksud dari teguran Nabi SAW. Nah, dan memang ikhwanifillah termasuk di antara adab berdoa yaitu al-ilhah, bahkan al-ilhah. Ilhah yaitu kita berdoa dengan memelas, melirihkan suara kita. Dan tidak dengan keras-keras. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ma'nahu qala Ibn Jarir al-basiru li'a'malihim la yakhfa 'alayhi min dhalika shay'un wa la ya'zubu 'anhu shay'un minhu wa huwa muhitun bi jami'i khalqihi. Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala mengatakan al-basir yaitu zat yang Maha Melihat amalan-amalan mereka. Tidak ada sesuatu pun dari amalan-amalan yang tersembunyi bagi Allah, dan tidak ada satu pun yang terluput dari amalan-amalan hamba. Wa huwa muhitun bi jami'i khalqi, dan Allah Subhanahu wa taala melingkupi semua makhluknya dengan penglihatannya. Dalam artian semua perkara Allah Subhanahu wa taala lihat, yang terang maupun yang gelap. Naam, yang nampak maupun yang tersembunyi di kalangan manusia, semuanya Allah melihatnya. Qala al-Baihaqi man lahu basarun yara bihil mar'iyat wal basaru lahu sifatun qa'imatun bidzatih. Imam al-Baihaqi mengatakan yaitu zat yang memiliki penglihatan yang melihat segala sesuatu yang dilihatnya. Naam, dan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat yang qa'imah bidzatih, yaitu sifat yang senantiasa ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Makanya masuk dalam kategori apa? Sifat dzatiyah. Al-basir. Padanya sifat al-basar. Sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala. Qala Sa'di rahimahullah al-basiru yara tabiban namlati as-sawda fil laylatil dhulma ala as-sakhratis samma wa yara sarayanil qut fi a'dha'il hayawanatis saghirati fiddan wa sarayanil ma' fil awsanid daqiqah. Ini untuk mentakbirkan betapa luasnya cakupan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-Basir yaitu zat yang Maha Melihat. Allah melihat langkah-langkah seekor semut yang hitam di kegelapan malam di atas batu yang hitam legam. Ini ibarat apa kondisi yang tidak akan mungkin seorang apa melihat, tapi Allah Maha Melihat. Langkah-langkah semut yang begitu kecil di kegelapan malam di atas batu yang hitam. Demikian pula Allah melihat mengalirnya aliran apa? Aliran makanan di anggota-anggota tubuh yang ada pada hewan-hewan yang kecil. Demikian pula Allah melihat aliran air di ranting-ranting yang kecil. Fa fi hadhihi al-ayati dalilun li madhhabi ahli sunnati wal jama'ah min itsbati as-sifat wa nafyi mumatsalati al-makhluqat. Dan pada ayat ini terdapat dalil bagi madhab ahli sunnati wal jama'ah na'am berupa penetapan sifat-sifat dan meniadakan penyerupaan terhadap para makhluk. Wafiha raddun ala al-mushabbihah fi qawlihi ta'ala laysa kamithlihi shay' dan padanya juga bantahan untuk musyabbihah. Siapa itu musyabbihah? Endang apa Mujahid? Nah, golongan yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dibantah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai." Tidak serupa dengan Allah sesuatu pun. Wa 'alal mu'attilah, dan juga bantahan untuk mu'attilah, wa huwas samii'ul basir. Nah, mu'attilah, siapa mereka itu mu'attilah? Indak-indak ya Bakhtiar. Mu'attilah yaitu golongan yang tidak mau menetapkan nama dan sifat-sifat bagi Allah, baik secara keseluruhan atau sebagian. Ini namanya mu'attilah. Qala syair, ya man yara maddal baghudi janahaha fi dhulmatil laylil bahimil alyani وَيَرَى مَنَاطِعَ رُوقِهَا فِي نَهْرِهَا وَالْمُخَّ فِي تِلْكَ الْعِظَامِ النُّحَلِ. Baik ya. Dan indah ikhwan fillah yang dinisbahkan kepada Abdul Ala Al-Ma'ari. Dia mengatakan, ya man yara maddal baghudi janahaha, wahidat, yang melihat tatkala dibentangkannya, tatkala seekor nyamuk membentangkan sayapnya di kegelapan malam yang pekat, dan dan yang melihat mana ta'ruqiha fi nahriha, yaitu secara jelas naat saluran-saluran atau pembuluh-pembuluh yang ada pada apa? Pada leher seekor nyamuk. Nyamuk yang sudah kecil, tapi saluran-salurannya Allah melihat semuanya. Wal mukhafitil kal adhamin nuhani. Demikian pula Allah melihat otak yang ada pada apa? Pada tulang yang begitu lembut yang ada pada seekor nyamuk. Dan ini bait untuk apa? Menunjukkan betapa luasnya cakupan penglihatan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sesuatu yang sekecil apapun Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Nah. Kemudian nama yang ke-13, At-Tawwab. Qala Allah Ta'ala, innahu huwat tawwabur rahim. Wa ghairuha, dan yang lainnya. Adapun dalil dari as-sunnah, hadith Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, kunna lan'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis al-wahidi 100 marrah. Rabbi ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dulu kami sungguh menghitung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis mengucapkan kalimat ini sebanyak 100 kali, yaitu Rabbi ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam majlis-majlis beliau ulang bacaan ini khanifillah 100 kali. Subhanallah. Padahal beliau makhluk yang mendapatkan jaminan pengampunan dan tidak bisa surga dimasuki oleh siapapun sebelum beliau membukanya. Tapi bacaannya senantiasa menghiasi mulut beliau di majelis-majelis beliau, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini juga dihafal, ikhwan. Nah, dihafal untuk apa? Menjadi hiasan bibir kita tatkala kita sedang duduk-duduk, sedang naik mobil, atau sedang menunggu pelanggan, atau sedang tidur-tiduran, atau yang lainnya, untuk kita hiasi dengan apa bacaan zikir ini yang Rasulullah SAW memperbanyaknya. Permintaan ampunan na'am kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau adalah at-tawwab ar-rahim. Hadis sahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala. Maknanya at-tawwab ala wazni fa'al min taba yatubu ay yaqbalu taubata ibadihi. Yaitu tawwab wazannya fa'al dari fi'il taba yatubu. Jadi makna at-tawwab yaitu zat yang menerima taubat hamba-hambanya. Faja'a 'ala abniyatil mubalaghah liqabulihi taubata ibadihi wa taqriril fi'li minhum daf'atan ba'da daf'atin. Dan datang dalam bentuk mubalaghah at-tawwab dikarenakan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat dari hamba-hambanya dan terulang-ulang penerimaan taubat tersebut, taubat demi taubat. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala tak pernah jemu akhwanillah untuk apa? Untuk menyeru hambanya agar meminta ampunan. Maka sungguh celaka orang-orang yang kemudian enggan untuk apa? Minta ampunan dan beristighfar. Wa wahidan ba'da wahidin 'ala tawni zamani wa qabulihi 'azza wa jalla mimma yasha'u an yaqbala minhu. Dan Allah pun senantiasa mengulang-ulang menerima na'am satu taubat setelah taubat berikutnya. Na'am sepanjang zaman. Dan Allah menerima taubat dari na'am siapa saja yang Allah kehendaki untuk diterima taubat darinya. Na'am at-tawwab, dan yang maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Ini makna secara ringkas. Na'am. Kalau seperti ini enggak tercatat, nah, hendaknya belajar menulis cepat, ya, belajar menulis cepat. Apa makna tawab tadi, Faisal? Nah, dan yang maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Baik. Faqila huwa al-mu'idu ila 'abdihi fadla rahmatih. Idza huwa raja'a ila ta'atihi wa nadhima 'ala ma'siyatihi. Dan dikatakan tentang makna tawab yaitu zat yang menjanjikan kepada hambanya anugerah berupa rahmatnya apabila dia kembali kepada ketaatan kepada Allah dan menyesal dari kemaksiatannya. Fala yuhbidu ma qaddamahu min khairin wa la yamna'uhu ma wa'ada al-muti'ina min al-ihsan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan apa menghapuskan apa-apa yang telah dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa amalan kebaikan. Bahkan telah kita lewati pada pembahasan tadi malam, seorang yang murtad kemudian dia mau bertobat, Allah Subhanahu wa taala nah kembalikan ikhwan fillah amalan-amalan saleh sebelum apa dia murtad. Nah, wala yamna'uhuma wa'adul muti'ina min al-ihsan. Dan tidak pula Allah Subhanahu wa taala menghalangi dari orang yang mau bertobat ini hal-hal yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang taat berupa kebaikan-kebaikan. Jadi seorang yang berbuat dosa kok kemudian mau bertobat, jangan kemudian dia berputus asa menganggap bahwasanya dia tidak akan diberi kebaikan oleh Allah. Bahkan Allah tidak akan menghalangi untuk memberikan kebaikan kepadanya sebagaimana Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang taat selama dia taubat dengan sebenar-benarnya. Baik. Ini tiga nama yang kita ambil pada pertemuan hari ini. Al-Bar, Al-Basir, At-Tawwab. Baik, barakallahu fiikum. Sekali lagi dia apa? Yang besok kalau yang belum hafal berdiri. Ya. Nah. Saya barang